Đấy, à, nó phải nghĩ nó không Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum sanin la yamitin amma ba'd. Fatihillah rahimani Allah wa alaikum. Kita lanjutkan pelajaran kita di pertemuan ke-25. Sidi Kitabul Faraid. Kemarin kita sudah selesai yaitu membahas ahli waris mana saja yang mendapatkan bagian setengah, ya, mendapat bagian setengah. Kemarin sudah ada 5, ya, ada 5 ahli waris yang mendapatkan bagian setengah. Kemudian yang kita ulangi sedikit, yang Bintul Ibn, yaitu cucu perempuan dari anak laki-laki, di situ syaratnya idza lam yakunil mayyit wala tusul. Jika tidak mayit tidak punya apa anak, kalau banyak anak kan dia terhalang karena cucu. Kemudian yang wala waladubnin a'la minha, maksudnya adalah anaknya anak yang lebih tinggi dari bintul ibn tadi. Jadi contohnya adalah dia apa, misalnya bintul ibn ini posisinya cicit, ya, jadi nanti dia terhalang sama cucu, ya, karena di Munis Jalis contohnya yaitu seperti bintu ibn-ibn. Jadi ada, maksudnya ini bintu ibn-ibn itu adalah anak perempuan dari cucu laki-laki, anak perempuan dari cucu laki-laki, berarti kan dia apa, cicit, ya. Kemudian ada cucu laki-laki. Nah, ini cicit perempuan. Jadi mayit punya cicit perempuan, tapi mayit punya cucu laki-laki, ya, terhalang, ya kan, terhalang. Atau mayit punya cicit perempuan, kemudian mayit juga punya cucu perempuan. Jadi cicitnya nggak dapat. Ini dia apa? Karena ada waladubnin a'la minha, baik itu laki-laki atau perempuan. Ya sama, kalau cucu itu ada, anak itu ada, cucu terhalang. Cucu ada, cicit terhalang. Nah ini maksudnya wala waladubnin a'la minha, itu yang menjadi contoh adalah misalnya bintul ibni adalah cicit, ya. Kemudian ya di bawahnya apa? Cucu. Walal musannifu rahimallahu taala man yufradu lahu ar-rubu'. Ahli waris yang mendapatkan bagian seperempat, ya. Seperempat itu lebih sedikit daripada setengah, ya. Dia ya, tadi yang setengah itu bagian-bagiannya itu, kemudian ini seperempat. Siapa saja? Yufraldu arubu'u lisnaini. Ada 2 ahli waris yang mendapatkan seperempat. Yang pertama az-zauju, suami. Idza kana liz-zaujati far'un warithun. Jika istrinya punya keturunan, ya. Di taklik disebutkan walaupun dari hasil perzinaan. Punya keturunan, baik itu keturunan laki-laki ataupun perempuan, ya. Meskipun apa? Keturunannya dari hasil zina. Ini suami dapat seperempat, ya, dapat seperempat. Kemarin suami di bagian setengah dapat enggak? Dapat juga kan kalau istri enggak punya anak, ya. Istri enggak punya anak, suami dapat setengah, ya. Kemudian kalau istri punya anak, suami dapat seperempat. Sehingga jatah suami berapa? Bisa setengah, bisa seperempat. Tergantung istrinya punya anak atau tidak. Makanya di sini disebutkan idza kana lizaujah faraun. Dinisbatkan ke istrinya. Punya anak enggak? Meskipun anak hasil perzinahan. Kemudian golongan kedua, wazaujati awiz zaujat idza lam yakun lizauj faraun waris. Istri. Kalau tadi yang dapat suami karena istri yang meninggal, ya. Kalau ini yang dapat istri, berarti yang meninggal suami. Wa zaujati aw zaujat idza lam yakun li zauji far'un waris. Istri atau istri-istri. Kalau istrinya lebih satu, ya sudah dibagi. Istrinya dua, baik istri satu atau dua, tiga atau empat, ya. Bagiannya berapa ini? Seperempat jika suami ada anak. Far'un waris. Ya. Nanti ada istri itu dapat berapa setelahnya nanti dapat dapat 1/8 ya nanti setelahnya 1/8 kalau suami ada anak. Kalau ini istri dapat 1/4 kalau suami tidak punya anak. Kalau tidak punya anak pokoknya dia lebih banyak. Kalau punya anak lebih sedikit. Ya 1/4 ini ya dibagi samain istri-istrinya itu sama. Tidak dibagi ya sama apa? Sama rata. Kemudian man yufrodu lahu asumun yang mendapatkan bagian 1/8. 1/8 lebih sedikit dari 1/4. Ya. Yufrodu asumun li zaujati awi zaujat idza kana li zauji far'un waris. Nah cuma satu ya berarti 1/8. Seper delapan cuma satu hanya istri jika suami memiliki anak. Udah itu aja. Cuman satu saja. Satu golongan. Istri jika suami punya anak. Kalau enggak punya anak dapat 1/4 tadi ya. Sehingga istri termasuk apa? Termasuk yang punya dua itu ya. Bisa 1/4, bisa 1/8. Kalau suami bisa setengah, bisa 1/4. Tergantung tadi punya anak atau tidak pasangannya tadi. Man yufrodu lahu asulusan. Yang mendapat bagian 2/3. 2/3. 2/3 sama setengah banyak mana? Banyak 2/3 ya? Banyak 2/3. Nah. Banyak 2/3 ya. Kan 2/3 itu misalnya 10 itu kalau 2/3 berapa? 9. Iya. Kalau 9 ya, totalnya 9. Ya, total 9 itu berarti kalau 2/3 itu 6, ya kan? Ya ini untuk ini aja biar apa? Kita tahu nih yang paling banyak itu berapa sih gitu kan. Kalau 9, 2/3-nya 6. Nah, kalau setengahnya berapa? 4/5. Iya. Ini paling banyak 2/3 ya. 2/3. Siapa yang dapat bagian banyak? Nah, itu. Siapa yang dapat bagian? Ya, ini ada lubit untuk yang 2/3 itu ya. Jadi semua yang apa dapat bagian setengah ya. Ya, semua ahli waris dapat bagian setengah kemarin itu ya. Kemudian nanti jika jumlahnya lebih dari 1 maka dapat 2/3. Kecuali adalah siapa suami. Kalau suami kan enggak berbilang. Ya, kemarin yang dapat setengah itu siapa? Suami. Kemudian apa? Anak perempuan. Kemudian apa? Cucu perempuan. Kemudian siapa lagi? Saudara-saudara perempuan. Sekandung, saudara perempuan, sebapak. Satu suami, dua anak perempuan, tiga cucu perempuan, empat saudari sekandung, lima saudari sebapak. Nah, bobitnya adalah yang dapat bagian setengah itu kan ada lima. Kita suaminya dikeluarkan dulu. Nah, selain suami, itu nanti kalau berbilang, nanti dapatnya dua per tiga. Coba kita lihat nanti sama seperti enggak dobitnya seperti itu. Bisa dipahami enggak ini? Paham enggak? Kemarin yang dapat setengah jumlahnya berapa? 5. Ya kalau suami kan cuma satu, suami enggak dua. Jadi yang dapat setengah itu kan 5. Ya. 5 itu yang suami disingkirkan dulu karena enggak bisa berbilang, hanya satu. Yang lainnya itu bisa berbilang. Yang lainnya apa? Anak perempuan, cucu perempuan, saudari sekandung, saudari sebapak. Semua ini bisa berbilang. Nah, kalau berbilang, berbilang itu apa lebih dari satu? Dapatnya 2/3. Dobitnya seperti itu. Ya. Itu semua yang dapat setengah. Ya. Kalau berbilang, lebih dari satu berbilang itu ya. 2 atau lebih, maka dapatnya 2/3. Ya, kecuali suami, kalau suami enggak bisa berbilang, suami ya cuma satu. Enggak bisa suami dua. Kalau yang lainnya itu bisa dua. Ya, ketika berbilang dapat 2/3. Ya, pantas lebih banyak, ya kan? Karena berbilang kan itu. Ya, kalau berbilang dia dapatnya beda. Maka ini punya dua kemungkinan. Ya. Punya paling tidak ada dua kemungkinan. Coba kita perhatikan itu. Yang setengah kemarin itu, yang selain suami, itu ada syarat wala mumasil, wala mumasil, wala mumasilun, wala mumasilun. Ya, itu ada semua. Ya kan? Berarti karena dia infirad. Ya. Infaroda. Infarodat dia bersendirian. Nah, ketika ada mumasil, nah ini masuk di sini, gitu loh. Masuk 2/3. Jadi, ya, berarti yang ini ada anak perempuan, cucu perempuan, saudari sekandung, saudari sebapak itu punya dua kemungkinan, paling tidak. Maksudnya nanti ada kemungkinan lain kan, dia bisa asobah. Setengah, 2/3. Setengah, 2/3. Kapan setengah? Sendiri. 2/3, lebih dari satu. Sama, tadi 4 itu gitu semua. Setengah 2/3, setengah 2/3. Baik, kita lihat. Yufrodu asulusani li arba'atin. 2/3 itu diberikan pada 4. Betul ya 4 ya? Karena kemarin yang dapat 5 itu ada, yang dapat setengah ada berapa? 5, suami kita singkirkan. Ya. Kemudian tinggal 4, pas kan? Bintai sulbi fa'aktaro. Anak perempuan, ya, dua anak bintai dua anak perempuan atau lebih. Sulbi itu ya maksudnya istilah untuk anak ya, bukan cucu maksudnya. Karena secara majas itu cucu juga anak. Bisa disilakan asulbi. Fa aksaro idza lam yakun lahuma aw lahuna mu'asib. Diberi syarat pula ini. Jadi apa? 1/3 ketika dengan syarat satu tidak punya muasib, ya tidak punya muasib, menjadikan muasib itu yang menjadikan dia apa asobah nanti. Kalau asobah nanti bagiannya 2/1. Jadi asobah, jadi enggak dia enggak ada ukuran tertentu. Jadi yang tadi ya kita baca dulu. Kemudian Muasibnya berarti siapa? Kalau anak perempuan, muasibnya siapa? Anak laki-laki. Ya, anak laki-laki. Ini syaratnya dapat 2/3 jika jumlahnya lebih dari 1 dan tidak ada muasib. Kemudian wa bintai al ibni fa aksaro. Ini bintai ibni ini apa? Cucu perempuan dari anak laki-laki. Dua cucu perempuan fa aksaro atau lebih. Idza lam yakun lil mayyiti waladu sulbin. Ini syaratnya jika mayit tidak punya anak. Kalau punya anak gimana? Termahjub, ya kan? Ya. Ini syarat dia cucu. Posisi cucu berarti enggak boleh nak. Posisi cucu agar dapat berarti tidak boleh ada anak ya. Sebagaimana di apa di bagian setengah kemarin juga sama ya, bintul ibn itu syaratnya idza lam yakum lil mayit fala dusul bin, enggak punya anak. Anaknya enggak ada, posisinya enggak ada. Ya, sehingga dia nanti karena anak enggak ada, cucu terhubung kepada mayit. Kalau anak ada, cucunya terbentur pada mayit. Jadi kan enggak bisa terhubung, maka terhalang oleh anak. Syaratnya apa? Idza lam yakun lil mayit walad sul. Karena dia posisi cucu. Kalau tadi anak perempuan bintai sulbi enggak ada ini, enggak ada syarat ini. Ya, syaratnya apa? Karena anak enggak ada syarat apa seperti ini karena dia sudah anak itu langsung terhubung dengan apa? Dengan mayitnya kan. Nah, kalau cucu itu enggak terhubung dengan mayit secara langsung, melewati jalur anak. Dia mayit, kemudian anak, kemudian cucu. Anaknya ada ya kehalang cucunya gitu loh. Orang tadi meninggal apa dapat jenengannya gitu. Mayit, ini maksudnya mayit, mayit punya anak. Kalau mayit punya anak dan punya cucu, cucu terhalangi, enggak dapat. Tapi kalau anaknya enggak ada, ya, meninggal. Sudah meninggal misalnya, ya, nanti cucu dapat. Syaratnya seperti itu ya. Enggak ada anak. Kemudian wala lahuma aw lahuna mu'asib, ini sama. Enggak punya mu'asib. Misalnya ada cucu laki-laki, ya. Menjadikan dia asobah. Kalau ada cucu laki-laki nanti jadi asobah, asobah bil ghair. Nanti dia bagiannya tidak tertentu, ya 2/1 tadi. Bukan dapat bagian 2/3. Ini siapa nih tadi? Cucu perempuan. Ini cucu perempuan sudah ada berapa kemungkinan? 2 kemungkinan. Bisa setengah, bisa berapa? 2/3. Ya kan? Kalau setengah kapan? Dia sendirian dan ada syarat yang lain. Kan? Kalau 2/3, lebih dari 1. Berarti cucu perempuan sudah kita nemukan ada 2 kemungkinan. Baik. Syaratnya ini tidak ada muasib. Wal ukhtaini asyaqiqataini fa aktsara. 2 saudari sekandung atau lebih. Kemarin sudah kita sebutkan saudari sekandung dapat setengah. Kalau apa? Wala mumatsil. Tidak ada mumatsil. Nah, ini ada mumatsilnya. Syaratnya, saudari sekandung bisa dapat idza lam yakun lil mayyit waladu sulbin. Ya. Mayit tidak punya apa? Anak. Ya, tidak punya apa? Anak. Waladu sulbin, wala waladubnin. Waladu sulbin itu anaknya mayit. Kalau wala waladubnin apa? Anaknya mayit. Waladubnin walad tu anak ya, mencakup laki perempuan ya, walad ibn anak laki-laki. Ibn ini anaknya mayit, walad tu anaknya mayit, cucu maksudnya. Jadi saudari perempuan bisa dapat dengan syarat mayit tidak punya anak atau tidak punya cucu dari jalur apa? Dari jalur anak laki-laki. Sehingga kalau ada itu saudari perempuan tidak dapat, ya kan? Ya. Kemudian wala abun, tidak punya bapak. Ya. Tidak ada bapak. Syaratnya ini. Ya. Kemudian wala lahuma aw lahuna mu'asibun. Lahuma itu maksudnya ya dua saudari perempuan atau lebih. Jadi ini dapat 2/3 itu kalau saudara perempuan ini 2 atau 3 atau 4. Nah, ini bisa dapat kalau tidak punya mu'asib. Ya. Mu'asibnya ya saudara apa? Laki-laki sekandung. Karena ini kan sudah perempuan sekandung. Mu'asibnya saudara laki-laki sekandung. Nanti kalau ada saudara laki-laki sekandung, dapatnya nanti asobah dia. Asobah 2:1. Asobah bil ghair. Jadi dia tidak ada apa saudara laki-laki sekandung. Kalau ada berarti tidak 2/3, tapi dapatnya asobah. Ya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Wal ukhtaini lil abi fa aksaro. Yaitu saudari sebapak. Dua saudari sebapak, Pak Aksoro atau lebih. Syarat, idza lam yakum lil mayit, idza lam yakun lil mayit, waladu sulbin. Ya. Jika mayit tidak punya apa? Waladu sulbin, anak. Kemudian waladubnin, cucu, wala abun, sama kayak tadi ya. Dan wala ahadun minal asyiko, dan tidak ada yang saudara sekandung. Nah, kalau sudah ada yang saudari sekandung, maka dia tidak dapat berarti. Wala lahuma aw lahuna mu'asib. Tidak punya mu'asib. Mu'asibnya ya saudara sebapak. Saudara sebapak. Ya, jadi ini ada berapa? 4. Ya. Ada 4 yang dapatkan 2/3. Yang ini sudah kita bahas di bagian setengah, selain suami. Yang 4 nih kalau bersendirian dapatnya bagiannya setengah. Setengah bagian. Kalau lebih dari 1 yaitu 2 atau lebih, dapatnya 2/3 dengan syarat-syarat tersebut. Baik. Tadi anak perempuan, ya anak perempuan tuh bisa berapa? Berarti bagiannya. Kalau enggak setengah, 2/3 atau asobah. Ya. Kalau enggak setengah, 2/3 atau asobah. Kapan setengah? Sendirian. Kapan 2/3? Lebih dari 1. Kapan asobah? Ada yang menjadikan asobah yaitu selevel dia dari saudara laki-lakinya. Jadi ini anak perempuan berarti ada anak laki-laki. Nanti dia dari asobah. Bersama dengan anak laki-laki tersebut. Jadi tidak 2/3, tidak setengah, tapi nanti sisa harta yang perempuan dapat 1, bagian laki-laki 2. Kemudian yang kemudian yang cucu perempuan, ya cucu perempuan bisa setengah kalau apa sendiri. 2/3 kalau lebih dari 1. Bisa asobah kalau ada cucu laki-laki. Nah, udah nanti ada 1/6. Belum ya. Ini yang cucu perempuan. Ini ada 1/6. Kemudian saudari sekandung. Setengah kalau sendiri. Lebih dari 1, 2/3. Ada saudara sekandung dari asobah. Ya. Saudari sebapak, setengah jika sendiri. Lebih dari 1, 2/3 jika lebih dari 1. Jadi asobah kalau ada saudara sebapak. Kemudian nanti ada 1/6. Belum dibahas. Ya. Jadi kalau anak perempuan itu nanti miripnya dengan saudari sekandung, ya. Dia setengah atau 2/3 atau asobah, ya. Kalau anak perempuan asobahnya membuat dia asobah dengan anak laki-laki, kalau saudara-saudari perempuan sekandung yang membuat dia jadi asobah adalah saudara sekandung. Setengah, 2/3 asobah, ya. Ini untuk apa? Anak perempuan sama saudari perempuan ini sama. Ya. Kemudian kalau cucu perempuan ini samanya nanti seperti saudari perempuan sebapak. Setengah, 2/3 asobah dan nanti ada 1/6. 1/6 belum dibahas. Cuman di matan ini enggak dibahas asobah ya. Ya nanti di lain kesempatan. Tapi sudah kita singgung tadi asobah, namanya asobah bilwoir. Bilwoir itu karena pasangan, ada pasangan. Ya, asobah kan apa? Sisa harta ya, sisa harta. Kemudian kita lanjut ke bagian 1/3. 1/3 ini di bawahnya 2/3, ya kan? Di bawahnya 2/3. Kalau 2/3 ini semuanya yang 2/3 tadi, semuanya berbilang semua kan? Enggak ada yang satu. Ya. Bintai sulbi, bintai alibn, al-ukhtain ya, al-ukhtain asaqiqatain, al-ukhtain li'ab, bil'ab ya. Semua berbilang. Makanya dapat banyak, kan? Dia berbilang ya, lebih dari satu. Sekarang kalau 1/3, man yufrodu lahu atsulusu. Yang mendapatkan bagian 1/3. Yufrodu asulusu lisnaini. Ada dua saja. 1/3. Yang pertama. Al-um. Ibu. Mayit punya ibu. Nah, ibu ini dapatnya 1/3. Dengan syarat. Ya. Ada syaratnya ibu 1/3. Tadi ya kayak gitu semua ya. Dapat sekian kalau syaratnya ini. Sekian syarat ini. Iza lam yakun il mayit far'un waris. Mayit gak punya apa? Keturunan. Gak punya anak. Ya. Ibu dapat 1/3. Ya. Nanti kalau punya keturunan turun. Jadi 1/6 dapatnya ibu. Ya, pokoknya kalau gara-gara anak menurun. Suami dapat berapa? 1/2 ya. Punya anak 1/4. Istri 1/4. Punya anak 1/8. Ibu dapat 1/3. Kalau mayit punya anak, mayit punya anak dari 1/6. Ya dibagi-bagilah gampangnya secara anu kan seperti itu. Idza lam yakun lil mayit far'un waris. Mayit tidak punya Far'un. Far'un itu anak ya, keturunan, cabang. Kalau usul itu usul asal. Wala adadun minal ikhwah wal akhwat. Tidak ada, mayit tidak punya saudara-saudara. Ya, adadun berarti lebih dari 1. 2 atau lebih. Baik itu saudara sekandung atau sebapak atau seibu, jadi pokoknya lebih dari 1. Baik itu nanti mewarisi atau misalnya terhijab. Asalkan dia ada secara wujudnya itu ada, meskipun tidak dapat warisan karena termahjub misalnya, ya maka nanti tetap menjadikan ibu itu nanti apa? Kalau ada berarti nggak dapat ini ya, nggak dapat sepertiga. Maksudnya itu dapat sepertiga, syaratnya satu waris nggak punya, mayit nggak punya anak. Dan mayit tidak punya saudara-saudara yang lebih dari satu. Ya. Kalau punya ini, ya nanti masuknya ke seper enam. Ya. Ini ibu, ya. Ibu dapat. Jadi ibu itu paling tidak sudah ada dua kemungkinan, nanti seper enam kita baca. Kalau enggak seper tiga, seper enam, gampangnya gitu, ya. Ya kita belajar kan, meskipun nanti ada lagi itu seper tiga sisa itu ada juga. Kita yang dasar-dasar dulu, berarti ibu itu antara berapa? Sepertiga dan seper enam. Enggak punya keturunan, mayitnya dapat sepertiga. Ya, kalau punya keturunan dapat seper enam. Kemudian yang kedua, wali senaini fa'aksara minal ikhwah awil akhwat lil'um. Iza warisu dua atau lebih ikhwah saudara laki-laki au al-akhwat saudara perempuan lil um sang seibu. Ya. Ini saudara seibu ini punya perlakuan khusus ya, beda dengan saudara sebapak sekandung dan sebapak. Ya. Misalnya saudara sekandung, saudara sebapak itu masuk asobah, ya. Dia masuk asobah. Kalau saudara seibu enggak masuk asobah, ya. Kemudian kita bahas tadi ada yang mendapat berapa? Setengah, kemudian mendapat 2/3, ya kan? Tadi misalnya saudari sekandung, saudari sebapak, yang seibu beda sendiri. Ini pokoknya saudara seibu itu beda, ya. Dia sendiri. Tadi kan kita bahas ada yang dapat setengah atau 2/3 itu kan anak perempuan, kemudian dan cucu perempuan, kemudian saudari sekandung, kemudian saudari sebapak. Yang seibu tidak. Ya. Kemudian si saudari seibu itu masuk di sini. Walisnani fa'aksara minal ikhwah awil akhwat lil idza warisu. Yaitu dua atau lebih minal ikhwa wal akhwat lil yaitu saudara laki-laki dari apa? Mayit atau saudara perempuan yang lil seibu. Idza warisu jika mereka mewarisi mendapatkan jatah warisan. Kapan bi an lam yakum lil mayit aslun zakarun wala faraun waris. Kapan ini dapat golongan ini jika mayit lam yakun lil mayit aslun. Mayit tidak punya aslun zakar, yaitu bapak misalnya. Atau wala faraun waris, tidak punya keturunan. Nah, nanti 2/3 ini ya ditaklik, dibagi sama rata, baik itu laki-laki dan perempuan. Ya. Tidak kayak asobah itu enggak, karena bukan asobah, tidak 2/1. Ya. Lihat di taklik yuksamu bainahum asawiyah zakaruhum wa kaunsahum sama ya di munisalis sebutkan yuksamu asulus ini apa sepertiga ini ya sepertiga ini dibagi bisawiyah bainahum bisawiyah sama rata sawun kanu zukuron fakot baik itu laki-laki semua au inasan fakot atau perempuan saja atau campur. Jika dia mendapatkan maka dibagi rata. Padahal biasanya ya kalau apa saudara ketemu apa saudari itu kan kayak asobah 2/1 ya seperti itu. Laki-laki ketemu perempuan biasanya 2/1 itu. Kayak tadi anak perempuan sama anak laki-laki Ya, ini nanti asobah 2 banding 1. Cucu perempuan bersama cucu laki-laki. Ini juga. Kemudian apalagi tadi saudari perempuan sekandung, pasangannya saudara laki-laki sekandung. Asobah 2 banding 1. Saudari perempuan sebapak dengan saudara perempuan sebapak. Sama. Nah, kalau ini beda. Ini saudari perempuan seibu dengan saudari seibu sama saudara seibu. Ini kan laki-laki perempuan, tapi enggak dihitung 2 banding 1. Di sini sama rata, bertiga. Ini kan hukumnya beda sendiri, ya. Untuk yang seibu itu ada hukum khusus, ya. Sepertiga itu tidak dibagi 2 banding 1, tapi dibagi rata, ya. Dan dia bagiannya memang sepertiga itu, ya. Baik, kemudian ya ada dua bagian, dua golongan yang dapatkan sepertiga ibu dengan syarat-syarat tadi, dan yaitu saudara atau saudari seibu. Ya, caranya gampangnya itu yang ada bau-bau ibunya itu loh. Ya kan? Ibu sama saudara atau saudari seibu, ada bau-bau ibu itu, dia sepertiga. Gampangnya gitu. Sepertiga. Sekarang seperenam, ada 7 nih banyaknya. Seperenam ini berarti sedikit ya. Man yufrodu lahu as-sudus, yang mendapatkan bagian seperenam. Al-ab idza kana lil mayit far'un waris. Ya tadi untuk syarat pertanyaan tadi, untuk syarat ibu kan sepertiga jika mayit tidak punya saudara yang berbilang. Ya kalau satu berarti enggak, ya. Adadun, ya, adadun minal ihwah. Adadun minal ihwah itu maksudnya berbilang dua atau lebih, ya. Dua atau lebih. Jadi kalau cuma satu ya tetap masuk, ya. Tetap masuk sepertiga tadi, ya. Sepertiga. Nanti kalau lebih dari satu, baru dia seperenam yang kita bahas nanti. Sudus al-abu idza kana lil mayit. Ya, sudah disebutkan tadi, ya, saudara-saudara itu, ya, itu sekandung atau sebapak, ya, itu intinya jumlahnya lebih dari satu. Asudus, yang dapat asudus al-ab, bapak, idza kana lil mayit far'un waris. Jika mayit punya far'un. Punya keturunan. Mayit punya keturunan, bapak dapat berapa? Seperenam. Ya, sedikit ya berarti. Dapat seperenam. Kalau misalnya mayit tidak punya keturunan, nanti bapak asobah. Ya, harta sisa. Kemudian wal jaddu kakek, idza kana lil mayit far'un waris, jika mayit punya far'un waris, punya anak, ya, wa walam yakun lahu abun, tidak punya bapak, bapaknya enggak ada, ya. Kakek kapan dapat? ketika mayit tidak punya anak, ya, dan tidak ada bapak, ya, bapaknya sudah enggak ada, maka berlanjut ke kakek, ya. Nah, kalau ada bapak, bapaknya masih ada, kakek terhijab, termahjub dengan bapak. Sebagaimana cucu termahjub oleh anak, kakek termahjub oleh bapak, gitu. Nah, kemudian kakek ini, kalau dia mayitnya tidak punya anak, dia kan dapat 1/6, ya. Nanti kalau mayit punya anak, ya dia kalau punya anak dia asobah seperti bapak tadi. Jadi dapat harta apa sisa. Jadi ayah sama kakek ini sama anunya ya. Kemungkinannya apa namanya? Kemungkinan bagiannya itu sama. Bisa 1/6, bisa asobah, dan nanti ada satu lagi 1/6 plus asobah. Tapi ini kita paling tidak tahu dulu, kalau enggak 1/6 asobah. Kapan 1/6? Kapan 1/6? Bapak itu kapan 1/6? Ketika mayit punya apa? Turunan, punya anak. Kakek kapan dapat 1/6? Jika mayit juga punya anak. Tapi kakek ini dapat kalau enggak ada bapak. Nah gitu loh maksudnya. Kalau ada bapak itu terhalang, sudah termahjub, mahjub, hajab, hirman. Ya. Jadi kemungkinannya sama, kalau enggak asobah, 1/6. Jadi kalau punya keturunan, 1/6. Kalau tidak apa, kalau punya keturunan, 1/6 ya. 1/6. 1/6. Kalau enggak ada, nanti jadi asobah. Bapak sama kakek sama. Hanya saja kalau kakek pokoknya mendapatkan kalau bapak enggak ada, kalau ayah enggak ada. Kalau bapak ada, ayah ada, terhalang, termahjub. Hajab, hurman, belas, tidak dapat. Sebagaimana cucu, enggak dapat. Karena terhalang anak, ya. Kakek enggak dapat, terhalang ayah. Ya, karena kan jalur ini mayit, ke ayah, kemudian jalurnya panah gitu kan, misalnya ke kakek. Mayit ke bawah itu anak, turun ke cucu. Nah, cucu kan nggak bisa loncat untuk terhubung kepada mayit. Harus lewat anak. Nah, kalau ada anak yang terbentur, gitu gampangnya gitu loh. Ada dindingnya gitu. Nah, termahjub di situ. Terus kemudian yang dapat 1/6 lagi, al-um. Idzakana lil mayit far'un waris. Mayit punya anak, al-um dapat 1/6. Kalau enggak punya dapat berapa tadi? Sepertiga. Ya. Kalau ini 1/6 itu kalau punya anak. Kalau enggak punya dapat 1/3. Ibu dapat 1/3. Atau adadun minal ikhwah awil akhwat, atau dia siapa tadi, mayit punya sejumlah saudara. Sejumlah itu lebih dari satu, saudara atau saudari. Jadi syarat ibu mendapatkan 1/3 tadi kan mayit tidak punya anak dan juga tidak punya saudara lebih dari satu. Kalau tidak terpenuhi syarat itu, maka ibu jatuhnya ke 1/6. Jadi ibu dua kemungkinan tadi, 1/3 atau 1/6. Kemudian yang keempat, al-jadah atau al-jadad. siapa nenek ya, nenek satu atau nenek banyak, nenek lebih dari satu nanti ya dapat 1/6 itu dibagi, bagi rata. Istrinya kakek banyak. Ya misalnya pokoknya lebih dari satu dia, kalau lebih dari satu. Jadah ini dapat 1/6 idza lam takun lil mayit ummun au jaddatun aqrabu minha. Kapan dapat? Syaratnya mayit tidak punya, tidak ada ibunya. Ibunya sudah enggak ada. Berarti kalau ada terhalang ya. Ya. Kalau ada terhalang. Atau nenek yang lebih dekat, ya. Jalurnya lebih dekat kepada mayit. Al jadah idza lam takun lil mayit umun. Ya. Jika umun, idza lam takun lil mayit, jika mayit tidak ada umun, atau jadatun aqrabu minha, au abun adlat bihi. Atau bapak, yang adlat nenek tadi bersambung lewat bapak tersebut. Yang pertama al-jadah. Ini tadi nenek bisa satu, bisa lebih dari satu, bagi rata. Idza lam takun lil mayit, mayit tidak punya atau nenek yang lebih dekat dari si nenek tadi. Sama saja apakah neneknya itu dari jalur bapak atau dari jalur ibu. Sehingga kalau dia apa namanya nenek yang umu umil umi apa umil berarti setelah nenek itu di atasnya lagi nanti dia apa namanya buyut terhalangi sama nenek ya. Bil jadah dengan nenek dari ibu si dari ibu bapak. Nenek ini adalah ibu bapak maksudnya. Nah, tadi ada di atasnya nenek lagi. Ya, bisa dikatakan umul jadah. Atau maksud dari abun adlat bihi itu adalah atau 1/6 ini untuk nenek dari jalur bapak ya, nenek dari jalur bapak jika mayit tidak punya abun ya, artinya ibunya bapak ya, ibunya bapak nenek yaitu ibunya bapak dapat 1/6 jika bapaknya enggak ada, bapaknya sudah enggak ada. Maksud dari au abun adlat bihi yaitu 1/6 ini didapatkan untuk jadah li'ab yaitu nenek dari jalur bapak, ibunya bapak jika yaitu dalam yakum lil mayit abun, kalau tidak ada bapak yang nenek itu terhubung ke mayit itu lewat bapak tadi, bapaknya mayit adlat bihi. Sehingga nenek itu tidak dapat ya. Ya, nenek dari siapa? Ibunya bapak. Tidak dapat kalau masih ada bapak. Wa bintil ibni fa aksaro. Ini sudah kita bahas ya. Yaitu bintil ibni itu siapa? Cucu. Bintul ibn itu apa? Cucu. Cucu dari jalur anak. Fa aksaro Ma'a binti Sulbi. Ini 1/6. Nah ini beda, ini belum. Tadi kan ditabas yang bintul ibn tu, kalau enggak setengah, berapa lah? 2/3 atau asobah ya. Bintul ibn. Siapa bintul ibn? Cucu perempuan. Ya. Dari jalur, ya jalur anak laki-laki. Kalau jalur anak perempuan pun sudah putus. Ya, enggak dibahas. Cucu perempuan. Ya, cucu perempuan tadi sudah kita bahas. Sendiri setengah, lebih dari 1/2/3, kemudian bisa dapat 1/6. Tambah 1 ini, dapat 1/6. Kapan? Lihat sini, bintul ibn fa'aksar. 1 atau lebih, ma'a. Nah, ini ma'anya nih. Ma'a binti Sulbi. Binti Sulbi itu apa? Anak? Kandung. Anak perempuan, bukan cucu. Ya, bukan cucu. Bukan apa cucu. Jadi gambarannya, ya gambarannya, ini cucu perempuan. Jadi mayat punya cucu perempuan. Mayat juga punya anak perempuan. Ya, punya anak perempuan. Ini cucu berarti anak laki-laki. Cucu ini cucu perempuan dari jalur laki-laki. Jalur perempuan sudah tidak ada, putus ya, mentok di anak perempuan. Nah ini Ma'a binti Sulbi. Ma'a binti Sulbi. Bersama dengan apa? Anak perempuan. Anak perempuan ada berapa tadi? Kalau sendirian. Berapa? Anak perempuan sendiri. Anak perempuan sendirian. Setengah. Kalau anak perempuan berbilang. 2/3. Ya, anak perempuan berbilang berapa? 2/3. Ya. Nah, sekarang ini anak perempuan ya sendiri. Tapi mayat punya cucu perempuan. Nah, cucu perempuan ini ya nanti dapatkan dapatnya 1/6. 1/6. 1/6 tambah 1/2 berapa? 2/3. 1/2 tambah 1/6, 2/3. Jadi diistilahkan itu apa? Diistilahkan takmilah li sulusain. Ya. Takmilah li sulusain. Jadi coba nanti kita lihat ya. Yang anak perempuan kalau berbilang berapa? 2/3. Kalau sendiri 1/2. Jadi seolah anak perempuan itu kan dia 2/3 ya kalau berbilang. Nah, kalau anak perempuannya sendiri kan 1/2 tuh. Punya cucu perempuan mayit 1/6. Nah, 1/2 kalau sama 1/2-nya anak perempuan tambah 1/6-nya cucu perempuan. 1/2 tambah 1/6 adalah 2/3. Jadi 1/6 ini melengkapi agar jatahnya 2/3. Jadi gampangnya anak perempuan dapat 2/3 gitu. Kalau cuma 1 ya sama tadi cucu perempuan. Kalau ada cucu perempuan maka dia hasilnya sama 2/3 gitu loh. Sama 2/3. Biasa diistilahkan takmilah li sulusain. Ya. Jadi dia dapat 1/6 takmilah li sulusain. Kemudian wal ukhti lil ab fa aksara ma'al ukhti syaqiqah. Ya. Ulti al ukhti lil ab apa artinya? Saudara, saudara perempuan se bapak. Kapan dapat 1/6 bersama dengan al ukhti syaqiqah? Saudari se kandung. Ya. Ini sama takmilah sulusan juga. Jadi Berarti yang sebentar, yang tadi cucu perempuan itu ada berapa kemungkinan? Cucu perempuan. Cucu perempuan. Setengah ketika sendiri. 2/3 ketika lebih dari satu. Kalau ada pasangan laki-laki, cucu laki-laki dapat asobah. Tambah lagi apa? 1/6. Ya. Ketika bersama anak perempuan. Ya. Ketika bersama saudari kandung. Anak perempuan. Ini kan bahas cucu perempuan. Yang bintul ibn. Cucu perempuan. Itu ada berapa kemungkinan? Di pembahasan kemarin dapat setengah sendirian. Ketika sendirian. Dapat 2/3 ketika lebih dari satu. Kemudian 1/6 ketika apa? Bersama dengan anak perempuan. Berarti bisa setengah, bisa 2/3, bisa 1/6. Satu lagi bisa apa? Asobah. Kalau dia ada cucu laki-laki. Nah, yang sama dengan ini, cucu perempuan adalah saudari sebapak. Ya, saudari sebapak sama. Sendirian setengah, lebih dari 1/2/3, kemudian 1/6 ketika ada saudari sekandung. Jadi seolah-olah gini, ini cucu perempuan level bawah, ada level atasnya anak perempuan. Saudari sebapak, ini level bawah seperti level cucu, seolah-olah gitu ya. Itu level atasnya saudari sekandung. Maka kalau cucu apa saudari sebapak ini bersama dengan saudari sekandung seperti cucu perempuan bersama anak sekandung, anak se apa ya anak perempuan, bukan sekandung apanya, anak perempuan. Ya, ulangi lagi, cucu perempuan bersama dengan anak perempuan, ini semua dinisbatkan ke mayit. Cucu perempuan mayit, anak perempuan mayit. Cucu perempuan dapat 1/6 bersama dengan anak perempuan mayit. Anak perempuan mayit dapat 1/2. Kemudian saudari sebapak bersama dengan saudari sekandung. Juga itu tadi 1/6. Takmila li sulusain. Jadi melengkapi 2/3. Karena tadi ya, setengah, 1/6 tambah 1/2 ya. 1/6-nya cucu perempuan bersama 1/2-nya bintun, anak perempuan. Atau 1/6-nya saudari sebapak bersama 1/2-nya saudari sekandung. Ya, sekandung seibu sebapak. Kita lanjutkan. Oh, ada lagi ya. Wal ah awil uh li'um iza warisa. Saudara atau saudari seibu. Saudara atau saudari seibu. Jika mereka mewarisi. Mewarisi tadi sudah ada catatan ya. Jika mewarisi, yaitu jika mayit tidak punya aslul zakar, bapak atau kakek, kemudian dan juga tidak punya anak keturunan. Ini dapat 1/6. Jadi saudara seibu dan saudari seibu berapa kemungkinan? 2. Ya kan? Berapa? 2. Kemungkinan pertama dapat yang tadi sudah kita bahas 1/3 ketika apa? Jumlahnya 2 atau lebih. Kemungkinan kedua dapat 1/6 kalau cuma satu. Ya. Syaratnya itu. Kita lanjutkan Al-Wasiyah. Al-Wasiyah itu lughatan al-isalu, menyampaikan. Waso asya'a bikaza wasolahu. Sesuai dengan makna syar'inya, yaitu dia menyampaikan kebaikan dunia dengan kebaikan setelahnya. Syar'an tabaru'un bihaqin mudhofin walau takdiron lima ba'dal maut. Laisa bitadbirin wala ta'likin. Itu tabaruk, tabaruk hak, ya, mentabarukkan hak, mentabarukkan hak, yang hak ini dituju dan mubah, saat dipindahkan, mudhofun, ya, disandarkan, meskipun takdiron, lima ba'dal maut, untuk di, apa, laksanakan setelah kematian dan bukan tadbir, bukan taklik merdekakan budak. Tadbir itu budak mudabar ya. Ya. Di catatan kaki misalnya auso itu bikaza ya. Maksudnya ini tadi tabaruun bihaq mudhofun walau takdiran. Takdiron, lima badal. Jadi kan ini tabaruknya setelah kematian. Ya. Setelah kematian berarti kan lafadnya itu ya ada lafad-lafad setelah kematian. Tetapi secara takdiri, takdiron itu juga bisa dimaknai setelah kematian kalau dia mengatakan auso itu bikada. Seolah-olah dia mengatakan ba'da mauti. Kalau benar-benar tidak takdiron, ya misalnya a'tuhu kaza ba'da mauti. Tolong nanti ini berikan kepada fulan setelah aku mati. Nah, itu sudah tahqiq, sudah pasti. Ya, bukan takdiron. Kalau takdiron saya wasiatkan. Nah, ini takdiron. Meskipun dia tidak menyebutkan ba'da maut, maka nanti pelaksanaannya adalah setelah kematian. Di kata-kata aso itu lifulan bikaza, itu sebagaimana lifulan ba'da mauti kaza. Benar tadbaru ini bukan tadbir, wala ta'lik, wala ta'liki idqin. Ini dia sendiri ya, meskipun dia mudabar kan, dia juga apa, dilakukan terjadinya nanti setelah kematian, yaitu budaknya merdeka setelah kematian si sayidnya. Disebutkan di situ adalah tabaruk, yaitu dengan sighah, maka keluar dari ini akad-akad yang muawadhah, jual beli, kemudian ijarah, nikah. Berarti bukan masuk di sini. Bukan mu'awadhah, tapi tabaruk, sosial, kad sosial. Wasiat itu ya memberikan satu haknya, sosial. Arkanu al-wasiyati, rukun wasiat. Arkanul wasiyati arba'atun, musin, wa muson lahu, wa muson bi wasigoh. Yaitu musin yang berwasiat, muson lahu sasarannya, muson bi objeknya, wasigoh, bukan sigoh. Dan muson lahu di sini sasarannya itu dijadikan rukun, ini tidak tidak berlaku secara general. Tidak berlaku secara general di semua wasiat, karena kalau seandainya dia mengatakan auso itu bisulusi mali, saya wasiatkan yaitu sepertiga hartaku, di sini di munisalah disebutkan maka sah, kemudian nanti didistribusikan ke jalan-jalan kebaikan, didistribusikan ke jalan-jalan kebaikan. Tadi enggak disebutkan kepada siapa kan? Sehingga muson lahu ini dalam beberapa kesempatan gitu tidak menjadi rukun ya. Seperti itu. Contohnya tadi auso itu bisulusi mali. Itu sudah sah. Padahal enggak menyebutkan misalnya untuk siapa. Surutu al-musi, syarat musi, salah satu. At-taklifu taklif, yaitu balik berakal, maka tidak sah misalnya dari seorang anak kecil, meskipun murahik mendekati balik. Asani yang kedua, al-huri yaitu merdeka. Baik itu semua merdeka total atau sebagian. Sehingga ini tidak sah kalau dari budak, murni budak atau mukatab, tapi sah kalau dari budak muba'at, yang sebagiannya merdeka. Wali ikhtiar yaitu mukhtar, dia. Tidak ada paksaan. Jadi kalau dipaksa untuk berwasiat berarti tidak sah. Misalnya dia dipaksa. Sehingga dari sini di munisalis sebutkan wa ulima min dzalika anna law ishtaratu fil musi an yakuna musliman. Dari sini diketahui bahasanya tidak disyaratkan untuk al-musi orang yang berwasiat an yakuna musliman. Disyaratkan muslim, fatasihu law minal kafir li kafirin au muslim. Maka sah itu misalnya dari kafir untuk kafir atau muslim. Atau untuk muslim. Maksudnya wasiatnya orang kafir juga sah. Ya. Di sini tidak disyaratkan muslim. Allahu a'lam. Surutul musolahu. Sasarannya. Adamul maksiati wa ingkana jihah. Tidak ada unsur kemaksiatan meskipun ditujukan pada golongan. Ya. Jadi misalnya yang wasiat beri wasiat muslim misalnya diwasiatkan kepada untuk gereja misalnya, bangunan gereja. Gereja ini untuk apa? Ta'abud. Ya. Untuk kemaksiatan enggak boleh. Wa kaunuhu ma'luman, sudah diketahui. Tidak boleh misalnya mubham, misalnya diwasiatkan sasarannya adalah salah satu dari dua orang. Nah, yang mana? Gitu. Saya dia mengatakan atu hadza li ahadi hadzaini. Ini tolong nanti berikan ya. Misalnya setelah kematianku berikan pada ya di antara salah satu dari Zaid atau Amr. Nah, ini berarti belum maklum. Wa kaunuhu ahlan lil milki in kana muayyanan. Jika muayyan ya, ditujukan kepada person, maka harus punya kelayakan memiliki, yaitu ketika kematian al-musi. Jika musolahunya adalah muayyan. Yang tidak punya kelayakan, misalnya disasarkan atau ditujukan pada mayit, ya, maka tidak bisa, karena mayit tidak punya kelayakan untuk memiliki, atau pada hewan, kecuali nanti ditafsirkan bahasanya wasiat untuk pakannya. Kalau hanya hewan saja tidak bisa, karena hewan tidak bisa memiliki. Tapi kalau maksudnya adalah pakan, nanti kembali ke pemiliknya, pemilik hewan. Karena pakan itu adalah kewajiban pemilik hewan. Kemudian yang berikutnya, sudah ya. Syurutu al-musabhi, barangnya. Musabihi salah satu kaunuhu maqsudan. Yang pertama maqsudan. Ya, dia dituju. Maksudnya apa dituju? Misalnya tidak sah kalau wasiat harta, darah dan yang semisalnya yang itu tidak dituju. Ya, jadi ada kalau yang dituju itu enggak mesti suci ya. Ya, yang dituju itu dimaksudkan ya. Jadi nanti maksudnya barang benda itu penggunaannya itu digunakan, difungsikan ya. Dituju itu apa? Dia itu difungsikan. Bisa difungsikan. Yang bisa difungsikan dituju ini adalah bisa suci bisa najis. Kalau najis misalnya anjing najis tapi mu'alam. Ya, mu'alam, terlatih. Anjing sudah terlatih. Itu bisa. Kalau darah itu tidak maksud, ghairul maksud. Contoh yang ghairul maksud itu darah. Darah untuk apa? Tidak sah di sini ya. Karena tidak lam yuksot. Kemudian maksud di sini mencakup pula yang maklum atau majhul. Tadi maksudan di sini konu maksudan itu mencakup yang suci dan najis. Yang najis contohnya adalah anjing yang terlatih. Ya. Atau misalnya pupuk kandang, ya. Kemudian mencakup pula yaitu maklum atau majhul. Misalnya aso itu lizaid bimali al-ghaib. Saya wasiatkan ya kepada Zaid, diberikan pada Zaid hartaku yang sedang tidak di tempat. Ya sedang hilang di mana? Posisinya ghaib. Atau majhul secara ukuran aso itu lahu bihadzi darohim, yang enggak tahu jumlahnya berapa. Jadi kalau wasiat di sini boleh yang majhul. Objeknya berarti boleh majhul. Enggak ada syarat maklum ya. Boleh majhul. Saya wasiatkan hartaku itu sekantong itu misalnya, enggak tahu jumlahnya berapa, ini boleh. Kemudian mencakup pula yang mutamawal atau yang tidak mutamawal. Seperti tidak mutamawal ya, satu biji gandum. Kemudian mencakup pula yang bisa diserah terimakan atau tidak. Jadi maksudan itu tadi mencakup suci atau najis, maklum atau majhul, mutamawal atau tidak mutamawal, maqduran ala taslimihi lil musolahu aula. Contohnya wasiat wasiatkan apa, budaknya yang kabur. Saya wasiatkan budakku yang kabur untuk diberikan Zaid. Oh, ini gimana? Kan tidak usah diserahkan yang kabur. Atau ya, saya wasiatkan burung saya itu, ada burung bagus. Ya kemana? Sudah barusan keluar dari sangkarnya. Bisa diserah terima, enggak bisa. Tapi wasiat ini longgar sekali ya. Ini mau yang majhul bisa, enggak bisa diserahkan juga bisa. Ini benar-benar memberi kesempatan pada kita itu untuk ya motivasi berwasiat. Bahkan berwasiat yang majhul aja boleh. Seperti itu. Yang enggak sah tadi, yang wairul maksud, yang lam yuksot, karena disyaratkan yaitu maksudan. Kemudian waqaunuhu qabilan linakli ikhtiaron, yaitu bisa dinakal, dipindah, maksudnya dari seorang ke orang yang lain. Kalau yang enggak bisa dipindah, misalnya budak mukatab, enggak bisa dipindah. Kemudian di sini ada catatan kaki, misalnya kisos, kemudian hukuman had qadzaf, tidak boleh wasiat itu. Kemudian kaunuhu mubahan, yaitu mubah halal, maka enggak boleh wasiat misalnya sesuatu yang haram. Misalnya alat musik ya, seruling misalnya, yang tidak bisa bermanfaat secara syar'i, karena manfaatnya adalah manfaat yang muharramah. Manfaat muharramah itu seperti ketiadaannya, tidak bisa bermanfaat, tidak terhitung manfaat, sehingga tidak sah. Syaratu sighatil wasiyah, syarat sighah wasiyah, syaratu sighatil wasiyati lafzun yus'iru biha. Lafaz yang mengandung unsur makna wasiat ya. Seperti ya tadi contohnya aso itu lahu bikadza. Ya, itu sorry, atau atuhu lahu ba'da mauti. Ya, berikanlah nih uang saya ya satu kantong pada Zaid setelah kematianku. Atau lafadznya bisa kinayah. Kalau kinayah harus disertai niat. Sebagaimana di bab-bab lain, kalau sorih itu tidak butuh niat karena sudah jelas. Tapi kalau kinayah butuh niat, misalnya perkataan huwa lahu min mali ya. Huwa lahu min mali. Nah, kinayah maksudnya apa? Huwa lahu min mali. Dia mendapatkan hartaku ya. Huwa lahu min mali. Nah, ini apa? Yaitu kalau disertai niat maka wasiat. Kemudian kalau apa wasiatnya itu pada jihad golongan tidak disyaratkan kabul. Saya wasiatkan ini untuk misalnya apa fakir miskin ya atau santri ya jihad. Tapi kalau muayyan pada person meskipun personnya lebih dari satu maka disyaratkan kabul. Syaratkan kabul. Meskipun nanti kabulnya enggak langsung. Kabulnya tidak langsung dan kabulnya ini teranggap setelah kematian al-musi. Setelah kematian, ya, itu kabulnya teranggapnya di situ. Sehingga nanti ketika seandainya al-musolahu itu apa? Mati duluan atau bersamaan dengan musi maka batal wasiatnya. Misalnya tadi saya wasiatkan ini harta ini 11 sekian pada Zaid. Ya, Zaid mati duluan gitu loh. Batal wasiatnya. Wasiatnya batal. Atau mati bareng. Ya. Mati bareng batal. Nah, bedanya kalau dia mati sebelum matinya musolahu ini Zaid yang dapat sasaran mati setelah matinya musi akan tapi Zaid belum sempat kabul maka ahli warisnya nanti yang meneruskan. Yang menggantikan adalah ahli warisnya. Suratul wasiyah, gambaran wasiat. Suratul wasiyati an yakula zaitun au soitu li amrin bimiati dinar. Saya wasiatkan kepada Amr 100 dinar. Au yakulu au soitu lil fukara jihah. Ini kalau fukara ini jihah ya. Kalau Amr tadi muayyan. Saya wasiatkan pada fakir miskin, misalnya doyahin, coba ladang atau sawah. Lanjutkan gak ini? Dilanjutkan sedikit ya, tadi mulainya agak kalau tidak satu muka lagi. Al-iso'u, iso' iso' itu mirip wasiat, kalau wasiat itu tadi kan tabaruk ya, tabaruk hak ya. Akad sosial memberikan haknya. Kalau iso' ini dia di tempat kita kayak wasiat untuk ngurusi anak-anaknya, wasiat untuk nanti mengembalikan barang yang dipinjam dan lain-lain. Tasoruf. Al-Iso'ulu gotan al-Iso'ulu menyampaikan sehingga secara bahasa sama dengan makna wasiat tadi. Wasyar'an isbatu tasorufin mudofin lima ba'dal maut. Menetapkan satu tasoruf tindakan ya yang nanti dikerjakan setelah kematian. Misalnya tadi melaksanakan wasiat, kemudian mengembalikan barang titipan, membayarkan hutang, ya. Kemudian mengurusi anak-anaknya, karena nanti anak-anaknya nggak ada yang ngurusi, diwasiatkan pada siapa untuk ngurusi anak-anaknya. Ini namanya isbat tasoruf. Arkanul iso, rukun-rukun iso. Arkanul iso arba'atun. Musin, kemudian wasi, kemudian muson fihi, sigoh. Ya. Musin itu yang memberikan wasiat ya. Memberikan apa? Isok tadi. Wasiat, ini maksudnya. Isbat tasoruf tadi. Kalau wasi ini, kalau di bab wasiat itu seperti musolahu. Musholahu tadi kan terkena apa sasarannya. Kalau ini wasi yang diberi wasiatnya. Kemudian musofihi ini objeknya, misalnya mengurusi anak-anak, kemudian mengembalikan barang titipan, melunasi hutang dan lain sebagainya. Ini namanya musofihi, namanya apa ini objek objek pekerjaan ya, ya objek pekerjaannya. Jadi kalau iso itu gampangnya memberi tugas, ya apa? Memberi tugas setelah apa? Kematiannya ditugasi untuk ini, ya. Dan tugas ini musafihi. Kalau wasinya orangnya yang diberi amanah, wasi. Jadi misalnya Zaid berikan wasiat, ya, isbat tasarruf pada Amr. Agar Amr ngurusi anak-anaknya Zaid, ya, maka Amr namanya wasi, Zaid namanya musi. Surutu al musi, syarat musi yang pertama ada empat ya, arba'atun, ataklifu taklif, itu balik berakal, tidak sah isok dari anak kecil. Kemudian wal huriyatu walau fi ba'dihi, merdeka walaupun sebagian. Maka sah nanti kalau dari budak muba'at, tapi tidak sah kalau murni budak ataupun budak mukatab. Kemudian wal ikhtiar, yaitu atas pilihannya sendiri, tidak boleh misalnya dipaksa. Kemudian yang keempat, wilayatun lahu, yaitu al-musi punya wenang alal musafihi. Musafihi apa tadi? Objeknya, tugasnya tadi. Idzakana ya. Masih ada lanjutannya. Wilayatun lahu, yaitu lil musi. Lahu kembali al musi. Wilayatun lahu, yaitu wilayatun lil musi. Alal musafihi, yaitu punya wewenang terhadap musafihi, tugas, objek, atau pekerjaan. Idza kana amra tiflin, jika yaitu urusan anak-anak. Au majnunin, atau orang gila. Au mahjuri safah, atau mahjur karena safah, ibtidaan minas syar'i. Ya. Jadi dia harus punya pemenang. Si mus ini punya pemenang. Pemenang terhadap musafih jika ini urusannya anak-anak orang atau orang gila atau safih tadi. Ya. Jadi anak-anak, kemudian orang gila, safih ini kan butuh orang yang ngurusi, ya, menjadi walinya. Ya, walinya ini bisa bapak, bisa kakek, yaitu bapaknya bapak, dan seterusnya ke atas. Ya. Nah, kemudian, nah ini kan maksudnya itu masalah isok tadi, musafih itu. Kemudian kalau untuk ibu, kemudian paman, kemudian saudara ini enggak masuk. Tidak masuk. Jadi untuk wilayah di sini, perwalian hanya bapak dan kakek saja. Dan disyaratkan tadi mana wilayatun lahulil musi alal musafihi, sehingga keluar kalau anak-anak majnun safi, ya kan, ini yang memberi musinya itu harus punya wilayah di situ, punya bisa jadi wali, yaitu bapak atau kakek, ya, di situ. Jadi kalau yang lainnya nggak bisa. Ya. Saudaranya enggak bisa, ibu enggak, bapak sama kakek. Ibtidaan minasyari maksudnya adalah apa? Yaitu secara asal menurut syariat. Karena nanti kalau wasi, di sini kan ada wasi, wasi ngurusi. Nah, jadi wali boleh lah, karena ditunjuk, diminta oleh siapa? Al-musi. Ya. Jadi kalau dia wasiatnya untuk ngurusi anak-anak dan majun sama mahjur safah, ini syaratnya orang yang beri wasiat tadi, musi tadi, dia harus punya wilayah, bisa jadi wali bagi mereka, yaitu bapak atau kakek. Ya. Bisa menjadi wali secara ibtidaan minasyari, yaitu asli dari syariat, bolehkan. Nah kalau wasi, maksudnya wasi, wasi itu yang diberi wasiat yang melakukan ini kan enggak ibtidaan, karena dia di dipasrahi. Kemudian syurutul wasi, syarat wasi. Syurutul wasi sab'atun, ada tujuh, al-islamu, Islam. Jika nanti ngurusi muslim, anak-anaknya muslim, ya enggak boleh nanti wasinya kafir. Ya kecuali ya kafir dengan kafir ya, kafir dengan kafir. Kalau ini kafir dengan kafir enggak apa-apa, atau muslim ngurusi kafir masih bisa. Dibalik enggak boleh. Anak-anaknya muslim, yang dipasrahi wasinya kafir, ini enggak sah. Ya. Yang kedua al-buluk, maka tidak sah wasinya anak kecil. Misalnya yang di pasar ini belum balik, suruh ngurusi anak-anaknya, ya. Enggak sah. Kemudian berakal, ya. Majnun enggak bisa. Ini kadang-kadang orangnya kadang gila, kadang enggak. Terus jadi wasi ngurusi anak-anak, ya itu enggak bisa, enggak sah. Nanti bisa kacau. Dia ngurusi sendiri aja seperti itu, ya. Al-Huriyah merdeka. Merdeka yang sempurna. Meskipun yang akan datang itu seperti mudabar. Kemudian Al-Adalah. Ya, ini diperselisihkan adalah sini zahirah atau batinah. Ya. Jadi adalah itu ada dua macam, zahirah sama batinah. Kalau batinah, adalah batinah, yaitu ditetapkan di hadapan qadhi, kemudian ada yang mentazkiyah. Ini orangnya bagus, ya, nggak pernah berbuat seperti ini maksiat, ya, ya nggak dia nggak melakukan dosa besar, ya. Seperti itu. Jadi ada yang mentazkiyah di hadapan qadhi. Ya. Tapi kalau adalah zahirah ya, pokoknya dia enggak nampak melakukan apa? Kefasikan ya. Bukan fasik, tidak melakukan dosa-dosa besar. Nah, itu secara zahir sudah nampak udah zahirah. Nah, wasi ini boleh enggak ada adalah zahirah? Ya. Kalau di sini pakainya adalah batinah. Tapi ada pendapat lain mengatakan zahirah. Jadi memang harus al-wasi itu benar-benar orang yang baik. Nah, kalau meminum khamar, enggak bisa. Ini orang zina, main judi, dosa-dosa besar yang lain, di pasrah ngurusi anak-anak. Ya jadi, apa, nanti bisa mempengaruhi. Ya. Maka ini adalah, ini enggak sembarangan ya. Ada syarat-syaratnya. Kemudian berarti dia misalnya ada orang yang fasik ngaku-ngaku, saya sudah dipasrai kok nih, untuk apa? Ngurusi anak-anaknya. Ya enggak sah. Karena dia enggak punya adalah ya. Enggak sah. Kemudian adamul adzi anit tasarruf. tidak lemah untuk melakukan tasarruf. Ya, artinya dengan kata lain itu mampu ya untuk melakukan tugas tersebut. Ya, misalnya enggak mampu, misalnya apa? Wasinya ini adalah orang yang safi ya. Ya kayak idiot misalnya seperti itu. Atau sudah tua renta, mbah-mbah sudah bungkuk itu kan sudah suruh jadi wasi ya itu kan dia ngurusi sendirinya sudah kerepotan ya ini syarat ya ini syarat. Kemudian ada mul adawati bainahu wa bainal mahjur alaih. Tidak ada permusuhan di antara wasi ini dengan mahjur alaih. Mahjur alaih itu ada yang misalnya anak-anak tadi kan mahjur. Anak-anak itu kan mahjur ya tasarufnya di apa? Ditahan kan, dihalangi. Sehingga dipasrahkan pada wasi. Karena bapaknya ini sudah mengatakan demikian. Nanti kalau sudah meninggal, nanti wasi ini ngurus. Nah ini tidak boleh ada permusuhan. Yang permusuhan duniawiyah. Jadi ini ada perselisihan antara anak-anaknya musi dengan wasi. Ini nggak bisa. Nanti malah ribut, gitu kan? Nah, ini sudah ada permusuhan, suruh ngurusi, gitu kan? Suruh jadi walinya. Bisa nggak seperti itu? Ya bisa. Bisa dari musinya sendiri pernah bermusuhan ya, dengan wasi, tapi kok dia diberi ya, diberi wasiat. Kan bisa ada gambarannya itu nanti musi ini yang berikan wasiat masrai tugas itu ada permusuhan dengan wasi gitu. Sehingga anak-anaknya ikut bermusuhan kan itu bisa seperti itu. Ya intinya tidak boleh ada permusuhan. Ya musinya memberikan mandat kepada wasi ya. Mungkin enggak ada yang lain ya. Ya. Jadi di sini apa di Munis Jalis itu gambarnya gimana kok ini wasi bermusuhan sama tifel sama majnun. Itu gambarannya musinya itu musuhnya wasi gitu loh. Musinya itu malah musuh wasi. Ya. Ya atau memang diketahui memang anak-anaknya itu dia memang tidak suka sama wasi itu kan, ya, dan nanti itu nggak boleh, nanti malah bikin rame. Tapi sudah lewat jam. Pertanyaan untuk jatah 2/3 dari Uhtain Saki Kotain dan Uhtain Liab. Dokwet jika mereka tidak punya anak, tidak punya cucu, tidak punya apa. Itu syaratnya harus tidak ada hal-hal tersebut. Ya. Kalau ada itu berarti enggak dia terhalangi. Ya. Bisa dia punya anak atau punya cucu. 2/3, lil ab, kowe tidak ada asikok yang saudara kandung. Yang kandung. Tadi kan li ab. Kita cukupkan dulu. Jauh kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Kurang sedikit, nanti masuk ke kitab nikah. Dan kemudian nanti kita minta pada teman-teman sekalian untuk aktif, ya aktif dalam menyimak ya. Artinya konsentrasi di tempatnya masing-masing, ya tempat konsentrasi menyimak tempatnya masing-masing. Tidak mohon maaf misalnya disambi kemana gitu. Nah nanti kita kan nggak bisa ngontrol ya, padahal kita butuh konsentrasi. Nah, butuh apa? Konsentrasi. Makanya kemarin ujiannya nilainya pada berkurang ya, bisa jadi karena kurang fokus ya, atau masih banyak yang nggak nyimak atau nyimaknya nggak fokus dan sebagainya, bisa jadi seperti itu. Sehingga mungkin ke depan kita kontrol untuk aktifkan kamera jika diminta ya. Ya jika kita minta untuk mengaktifkan kamera, Maka semuanya nanti tolong untuk bisa diaktifkan kamera ya, untuk mengontrol bersama-sama agar kita bisa lebih tertib seperti itu ya. Karena yang menjadi inti adalah menyimak ya, bukan hanya join saja ya. Tapi insya Allah teman-teman ya insya Allah tidak seperti itu, cuman kita perlu kontrol ya. Insya Allah nanti ada ujian ya, semoga nanti dimudahkan. Ini sudah pertemuan ke ini ya. Ya, ini diingatkan. Sudah pertemuan berapa ini? 25. Jadi harusnya setiap 5 ini, 5 hari kemarin. 5 hari itu 10 pertemuan, setiap 10 pertemuan. Jadi pertemuan 11 sampai ke pertemuan 20 ya. Nanti insya Allah seperti itu. Jadi coba dipelajari di antara pertemuan itu, pelajari. Ya, semoga nanti bisa dimudahkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.